Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله، ابن ماجه محمد ابن يزيد ابن ماجه أبو عبد الله القزويني، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب محمد بن إبراهيم ابن أبي ذئب عن محمد ابن عمرو هو محمد ابن عمرو بن علقمة صدوق عن عطاء عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال داري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بليو برسابده innal mayyita yasiru ilal qabr, sesungguhnya sang mayit nanti akan dikembalikan ke kuburannya. Naam, ya rohnya tadi dalam riwayat yang cukup panjang, ketika dicabut dinaikkan ke atas, nanti dikembalikan lagi kepada orangnya di kuburan. Fayajlisur rajulu salih fi qabrih, lalu datang dan duduklah, afwan, fayajlisur rajulu salih fi qabrih, maka duduklah laki-laki yang saleh di kuburannya. Ghairu fazi'in wala mash'uf, ghairu fazi', dia tidak panik, tidak ketakutan. Wala mash'uf, tidak pula bingung sampai linglung. Itu namanya mash'uf. Dimanakan majnun, dimanakan al-walah. Orang yang bingung, saking bingungnya sampai linglung. Hadza mash'uf. Ini laki-laki yang soleh. Naam, dia duduk di kuburannya tidak panik, tidak linglung. Thumma yuqalu lahu, ditanyakan kepada dia, fima kunta, kamu pada agama apa? Fayaqul, dia menjawab, kuntu fil Islam, aku ada pada agama Islam. Fayuqalu lahu ma hadzal rajul, ditanyakan lagi kepada dia, ma hadzal rajul, siapa laki-laki ini? Fayaqul, dia menjawab, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ja'ana bil bayyinati min indillahi fasaddaqnah. Laki-laki ini adalah Muhammad, utusan Allah, datang kepada kami dengan bayyinat, dengan bukti-bukti, petunjuk-petunjuk datang dari Allah. Fasadaknahu, maka kami beriman dan percaya kepadanya. Fayuqalu lahu, dia ditanya lagi, hal ra'aitallah, apakah engkau pernah melihat Allah? Fayaqul, dia menjawab, ma yanbaghi li ahadin ayyarallah, tidak sepantasnya, tidak seyogianya, tidak sepatutnya seseorang itu melihat Allah, yakni di dunia. Di dunia tidak ada yang melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Qala fayufraju lahu furjatan qibala nar. Setelah dia menjawab seperti itu, dibukakan untuk dia furjah, tempat yang lapang, dibukakan ke sama dia tempat yang lapang ke arah neraka. Fayanzuru ilaiha yuhattimu ba'daha ba'da. Maka laki-laki tadi melihat ke neraka, sebagiannya menghantam sebagian yang lain. Antum kalau api yang menyala-nyala selalu menghantam satu yang lainnya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, umbur ila ma waqaka Allah. Lihatlah kepada apa yang Allah menjaga kamu daripadanya. Thumma yufraju lahu qibala jannah. Kemudian dibukakan untuk dia arah ke arah surga. Tempat yang lapang menuju ke arah surga. Fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha. Laki-laki itu pun melihat bunga-bunga surga dan isi surga. Bunga itu mengabarkan keindahan. Ya, keindahan-keindahan surga dan isinya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hadza maq'aduk. Inilah tempatmu nanti. Wa yuqal, dan dikatakan kepada dia, alal yaqini kunta. Kamu dulu di atas keyakinan akan ini semua, jawaban-jawaban di atas. Wa alaihi mitta, dan di atas itu pula kamu dimatikan. Wa alaihi tub'atsu insyaallah, dan di atasnya pula kamu akan dibangkitkan nanti insyaallah taala. Ini yang rajul saleh, laki-laki yang saleh. Qala wa yajrisu ar-rajul su'u fi qabrihi faz'an mash'ufa. Adapun laki-laki yang jelek nanti akan duduk, didudukkan di kuburannya dalam keadaan panik, takutan, mas'ufa, bingung sampai dia linglung. Fayuqalu lahu, ditanyakan kepada dia, fima kunta, kamu pada agama apa di dunia ini? Fayaqul la adri, saya tidak tahu. Fayuqal, tanyakan lagi, mahadar rajul, siapa laki-laki ini? Fayaqul, dia menjawab, sami'tun nasa yaquluna qawlan faqultuh. Aku hanya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, saya ikut-ikutan mengucapkannya. Fayufrajulahu qibar al-jannah, dibukakan untuk dia arah ke surga. Fayanzur ila zahratiha wa ma fiha, dia melihat bunga-bunga surga, keindahan surga dan isi surga. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, umbur ila ma sarafahullahu anka. Lihatlah kepada apa yang Allah palingkan ia dari kamu. Allah palingkan dia dari surga. Thumma yufraju lahu furjatan qibala an-nar. Kemudian dibukakan untuk dia tempat yang lapang menuju ke neraka. Fayanzuru ilaiha yuhattimu ba'daha ba'da. Dia melihat ke arah neraka, sebagiannya menghantam sebagian yang lain. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka, inilah tempatmu nanti, neraka ini. Ala syakki kunta, kamu dulu di atas keraguan-raguan dan kebimbangan tentang perkara ini. Wa alaihi nitta, di atasnya pula kamu dimatikan. Wa alaihi tub'atsu insyaallah, dan di atasnya pula kamu akan dibangkitkan insyaallah. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahih ala syarti syaikhain. Naam. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bab Asbabul Bu'di 'anil Nar. Sebab-sebab jauh dari neraka. Di sini poinnya banyak. Yang pertama ialah al-Islam, keislaman seseorang. Islam ini ketika dia memeluk agama Islam sebagai seorang Muslim akan menjauhkan dia dari neraka, mendekatkan dia ke dalam surga. Yang kedua ialah al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat al-imanu bin Nabi alaihi salatu wassalam, keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pada pertanyaan-pertanyaan mungkar wa nakir yang disebutkan dalam riwayat ini tentang Islam, tentang Rasul, tentang Allah azza wajalla. Maka dia Islam, dia Muslim, dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan atau mengamalkan dua kalimat syahadatain. Dan yang keempat ialah al-yakin. Ini termasuk sebab orang itu dijauhkan dari neraka. Al-yakin, meyakini itu semua. Yakin dengan keislamannya, yakin dengan iman dia kepada Allah, yakin dengan iman dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin, tidak bimbang, tidak ragu. Yang namanya yakin akan melahirkan ketabahan, keistiqomahan. Ini adalah sebab-sebab yang bisa menjauhkan seseorang dari neraka. Ini pula inti jawaban dari pertanyaan mungkar wa nakir di alam kubur nanti. Intinya iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, diwujudkan dengan amaliyah dan yakin itu akan itu semuanya. Sebaliknya asbab dukhulun nar, sebab-sebab masuknya orang dalam neraka, lawan daripada itu semua. Al-kufur, kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, sebab orang masuk neraka. Adamul iman billah, tidak ada keimanan kepada Allah, sebab orang masuk neraka. Adamul iman bi Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga demikian sebab masuk neraka. Juga syak, keraguan, bimbang, ragu-ragu akan Islam, ragu-ragu akan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya, syak. Ini sebab orang masuk dalam nerakanya Allah Azza wa Jal, sebab dipalingkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wadih. Faedah lain yang bisa kita ambil adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya al-qabr awwalu manazilil akhirah. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Yang namanya alam kubur, persinggahan pertama alam akhirat. Ya, alam kubur, alam barzakh itu persinggahan pertama alam akhirat. Siapa yang selamat di alam kubur ini bisa menjawab dengan mantap pertanyaan Munkar wa Nakir, maka yang setelahnya lebih ringan. Lihat itu. Alal yaqini kunta wa alaihi mitta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Semuanya ringan. Kamu dimatikan di atasnya, kamu dibangkitkan di atasnya. Tetapi ketika dia tidak selamat di alam barzakh, tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir, fama ba'dahu asyad min hadza. Maka yang setelahnya lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi yang bakal dialami. Ala syakki kunta wa alaihi mita wa alaihi tub'atsu insyaallah. Itu semua tergantung apa yang di alam kubur. Sehingga dikatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Man salima fiha fama ba'dahu aysaru lah. Wa man lam yaslam minha fama ba'dahu ashad lahu min. Yang namanya kuburan, alam barzakh, alam kubur, persinggahan pertama negeri akhirat, barang siapa yang selamat di alam kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka yang setelahnya lebih berat, lebih dahsyat, lebih mengerikan daripadanya. Nah, sementara yang alam kubur tergantung bagaimana di alam dunia ini. Tergantung bagaimana iman dan amal soleh masing-masing hamba di dunia ini. Nanti penentuannya ketika di akhir hayat. Ketika di akhir hayatnya dia mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Maka dipastikan insyaallah dapat naibul qabr. Nikmat kubur akan mudah, akan selamat di situ. Tapi ketika akhir hayatnya dia mendapatkan su'ul khatimah, ini pertanda jelek. Nanti dalam kubur dia akan merasakan yang lebih daripada itu. Sehingga semuanya berantai. Dan semua kembali kepada darul bala wal mihnah. Semua tergantung di sini. Di dunia ini, di saat kita hidup. Ini darul amal, negeri tempatnya kita beramal, kita diuji, kita difitnah terkait dengan keimanan kita. Ketika di dunia ini kita seorang muslim, kita seorang mukmin, bagus imannya, bagus amal solehnya, dan mendapatkan husnul khatimah, maka setelahnya lebih mudah. Tapi ketika di alam dunia ini dia tidak beres secara keislamannya, keimanannya, dan amal solehnya, maka dikhawatirkan akan mendapatkan su'ul khatimah, dan yang setelahnya lebih berat daripada itu. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Maka diambil kesempatan sebaik-baiknya, kesempatan hidup di dunia ini untuk bekal nanti di alam akhirat dengan iman dan amal saleh. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah itsbatu fitnatil qabr. Menetapkan adanya fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Itu namanya fitnah kubur. Menetapkan adanya fitnah kubur, yakni pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Juga barakallahu fikum, menetapkan adanya na'imul qabr wa azabih. Menetapkan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Juga dari riwayat ini. Yang laki-laki saleh mendapatkan nikmat kubur, ditunjukkan langsung surga untuk dia. Hadza maq'aduk. Ini tempatnya kamu. Yang rajul su', yang laki-laki yang jelek, ditampakkan langsung neraka bagi dia. Hadza maq'aduk. Ini tempatnya kamu di neraka. Maka ini menunjukkan adanya fitnah kubur, pertanyaan mungkar wa nakir, dan adanya nikmat kubur dan azab kubur bagi masing-masingnya. Hadis ini pula barakallahu fikum menunjukkan kepada kita secara global fil jumlah annasu fil qabr ala qismain. Semua umat manusia dan jin di alam kubur nanti dibagi dua. Yang pertama ialah yang mampu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Ada mukmin, ada rajul saleh. Yang utama iman, yang bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Man rabbuk, siapa rabbmu? Ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Atau dengan bahasa fima kunta ma hadzal rajul. Yang pertama, bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Hadza mukmin rajul saleh. Dia menjawabnya dengan tenang, tidak ada rasa panik, tidak ada rasa bingung atau linglung. Ghairu fasi wala mas'uf. Yang kedua ialah seseorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Hadza kafir atau murtad. Dikatakan kafir atau murtad. Orang yang kafir atau orang yang murtad, yang bimbang, yang ragu. Nah, nanti dia ketika ditanya dalam kondisi fazik, ketakutan yang sangat, mas'uf, bingung, linglung, kayak orang gila. Wallahul musta'an. Ini semuanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur, di alam barzakh. Barakallahu fikum. Lanjut. Baik. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala fi tafsir. Namanya Tafsir An-Nasa'i. Dicetak tersendiri, namanya Tafsir An-Nasa'i. Yang pernah saya lihat dua jilid tebal. Seingat saya, Tafsir An-Nasa'i ini dimasukkan dalam Al-Kubra An-Nasa'i. Imam Nasai punya kitab As-Sunanul Kubra, 10 jilid, ada di perpustakaan. Seingat saya ini ada di situ. Termasuk dalam As-Sunanul Kubra. Yundur ikhwan. Ini dengan sanadnya, dengan isnad. Sehingga termasuk rujukan tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan athar. Termasuk yang dicetak tersendiri Tafsir As-Sun'ani, Tafsir Abdul Razak As-Sun'ani, juga dengan sanad, juga Tafsir At-Tabari dengan sanad, juga Tafsir Ibn Abi Hatim juga dengan sanad. Ini semua rujukan-rujukan utama Tafsir bil Ma'thur. Ditambah lagi dalam Sahih Bukhari ada kitab Tafsir. Dalam Sahih Muslim dan Tafsir. Ini semuanya dikumpulkan jadi satu untuk Tafsir bil Ma'thur. Qala akhbarana Utsman ibn Abdullah qala haddatsani Muhammad ibn Abbad al-Makki qala akhbarana Hatim ibn Ismail qala akhbarana Abu al-Hasan al-Shayrafi wa huwa Bassam An Yazid ibn Suhaib al-Faqir qala, dia berkata, Kunna 'inda Jabir. Kami pernah berada di sisi sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Fa dzakara al-Khawarij. Maka beliau menyebut tentang masalah Khawarij. Qala, berkata sahabat Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna nasan min ummati yu'adzabuna bidhunubihim. Sesungguhnya ada beberapa orang, nas, manusia, min ummati, dari umatku, yakni kaum muslimin, yu'adzabuna bidhunubihim, mereka diazab dengan dosa-dosa mereka. Fayakununa finnari masya'allahu wa yakunu. Maka mereka berada dalam neraka selama yang Allah kehendaki mereka ada di sana. Ini adalah usatul muwahhidin, ahli maksiat dari ahli tauhid yang diazab dengan neraka. Allah menghendaki diazab dengan neraka. Thumma yu'ayyiruhum ahlu syirik. Kemudian ahlu syirik, kaum musyrikin, mencela mereka ini. Mereka mencela umatku yang masuk neraka tadi. Fayaquluna lahum, berkata ahlu syirik kepada mereka, mana rama kuntum tukhalifuna fihi. Kami tidak melihat apa yang dulu kamu selisihi kami padanya. Min tasdiqikum wa imanikum, berupa tasdiq kalian dan iman kalian, nafa'akum. Kami tidak memiliki manfaat bagi kalian. Kamu beriman, kamu membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kami memandang tidak manfaat bagi kalian. Buktinya di neraka juga. Dijelas sama ahlu syirik. Rasul mengatakan, lamma yuridullahu ayyara ahla syirki minal hasrah, fama yabqa muwahhidun illa akhrajahullah. Maka tatkala Allah berkehendak untuk supaya ahlu syirik, kaum musyrikin, melihat minal hasrah, kepedihan dia, kesedihan dia, fama yabqa muwahhid, maka tidaklah tersisa ahlu tauhid pun, illa akhrajahullah, melainkan Allah keluarkan dia dari neraka. Keluar semua, ya. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir sangat-sangat kepingin mereka jadi muslim. Supaya apa? Supaya tidak abadi dalam neraka. Taib. Hadis ini bantahan untuk kaum Khawarij. Jangan lupa ya. Orang-orang Khawarij punya akidah, punya keyakinan. Pelaku dosa besar kafir di dunia ini. Di akhirat nanti pelaku dosa besar kekal abadi dalam neraka. Ada Khawarij. Ya, murtakibul kabira kafir. Pelaku dosa besar kafir di dunia ini. Nanti di yaumul qiyamah dikatakan khalidun mukhalladun finnar. Abadi dalam neraka. Dibantah dengan riwayat ini. Sangat jelas bantahnya. Nanti akan ada dari kalangan umat Islam masuk neraka, diazab dengan dosa mereka. Tapi Allah keluarkan mereka. Fama yabqa muwahhidun illa akhrajahullah. Allah keluarkan mereka semua. Artinya apa? Tidak abadi. Ini bantahan langsung kepada kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Adapun hadis ini dimasukkan dalam bab asbabul bu'di 'anil nar, sebab-sebab dia dijauhkan dari neraka ialah at-tauhid. Ialah at-tauhid. Tauhid, ya, tauhid tambah syirik itu termasuk sebab orang dijauhkan dari neraka. Bisa jadi tidak masuk neraka sama sekali, bisa jadi dia masuk neraka tapi tidak kekal abadi. Tauhid ini merupakan fadilahnya muwahhidin, fadilahnya kaum muslimin, kaum mukminin. Barakallahu fikum. Nah, wadih. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Dipahami insyaAllah ya? Nah. Kami ada alamat untuk Ibu Nabi Dhi'bin namanya Muhammad bin Abdul Rahman. Sehingga saya ada Ibrahimnya. Muhammad, jangan-jangan Muhammad bin Abdul Rahman bin Ibrahim bin Abi Dhi'b. Tengok lagi. Al-Muhim Muhammad bin Abdul Rahman. Nah. Ibu Nabi Dhi'b. Oh, Muhammad bin Abdul Rahman bin Mughirah apa ya? Al-Muhim, tengok lagi. Tadi saya katakan Muhammad bin Ibrahim diganti Muhammad bin Abdul Rahman. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Qara'na hadithain, hadith Abi Hurairah wa hadith Jabir. Yang dihafal yang mana ya kan? Hadith Jabir yang pendek. Masya Allah. Anda sendiri yang pendek-pendek ya? Khair insya Allah. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhaluha bidhakum Allah.